그구름 가운 굿 그구둑 가우트룻 벌사마 스히룹 스마티 데미키안 가우잡 간잔지 기타불 두와 터타와 벌사마 tapi kini apa terjadi segalanya kau tak peduli lagi dan yang lebih menghancurkan kamu kau bertemu di depanku dosa dan salahku mudahnya dia buat janji semudah dia ingkar janji alangkah kejamnya cinta alangkah perihnya kejam, oh kejam, pedih, oh pedih, cinta, oh. Cheese.